Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan iman kepada para nabi dan rasul. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya kandungan yang pertama dari iman terhadap para rasul, yaitu mengimani bahwa risalah mereka benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan bahas kandungan yang kedua dari iman kepada para nabi dan rasul adalah al-iman biman alimna ismahu minhum bismihi, mengimani nabi atau rasul yang kita ketahui namanya, seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi mustolatu wassalam. Ini beberapa nama nabi yang kita kenal dan juga beberapa yang lain, dan untuk lima ini disebut dengan ulul azmi dari para rasul. Allah SWT telah menyebutkan mereka di dalam ayat-ayat suci Al-Quran di dua tempat, dalam surat Al-Ahzab dan surat Asy-Syura. Pada surat Al-Ahzab Allah berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibni maryam, dan sungguh dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari para nabi, juga darimu dan dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa ibnu Maryam. Allah menyebutkan nama-nama nabi tersebut. Kemudian pada surat Asy-Syura juga disebutkan, syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi. Allah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu, dan yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi, yaitu tegakkanlah agama dan jangan kalian berpecah belah padanya. Nah, ini contoh-contoh dari nama para nabi dan para rasul. Dan di sana juga ada yang lain yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Idris, dan juga yang lainnya. Ya. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'min bihi ijmala. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global. Karena para nabi, para rasul jumlahnya banyak, sehingga kita tidak mungkin mengetahui nama mereka satu persatu. Allah SWT berfirman pada surat Al-Ghafir, ayat yang ke-78. Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Jadi jelas menurut ayat ini ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang Allah kisahkan dan ada yang tidak dikisahkan. Ya, yang tidak dikisahkan ya kita tentu enggak mengetahui nama-namanya. Makanya kita imani secara global bahwa Allah mengutus mereka para nabi para rasul yang jumlahnya banyak. Ada di antara mereka yang kita ketahui namanya, ada yang tidak. Terkait jumlah nabi dan para rasul ini disebutkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, kamil anbiya?" Saya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi?" Qala 100,000 wa 20,000. 100,000 dan 20,000. Jadi 120,000. Qultu ya Rasulullah, kami rusul minhum. Kami rusul min dzalik. Abu Dzar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapa para rasul dari mereka itu?" Qala 313 jamman wafira. Nabi menjawab 313 jamman wafira, jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, dan riwayat ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Ya, di sini saya tulis halaman 363 dari jilid 6 kalau enggak salah ini. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang jumlah nabi dan rasul, ya, lebih jelas. Nabi SAW dengan jelas menjawab pertanyaan sahabat Abu Dzar bahwa jumlah para nabi adalah 120,000 dan jumlah para rasul dari mereka itu 313. Ya. 313. Jadi para rasul lebih sedikit daripada para nabi. Ya, makanya seperti yang kita sebutkan pada kesempatan yang lain, setiap rasul ya mereka adalah nabi, tapi tidak setiap nabi sebagai rasul. Nah, dengan jumlah yang sekian banyak, tentu kita tidak mungkin mengetahui semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menceritakan sebagian kecil. Sebagian kecil dalam Al-Quran dan juga Nabi menceritakan dalam hadis juga tidak banyak. Ya. Nama-nama mereka yang kita ketahui pun ya sangat terbatas. Oleh karenanya ini yang kita sebutkan tadi, bahwa kita mengimani nama-nama yang kita ketahui dari mereka, yang tidak kita ketahui kita imani secara global. Sehingga seperti yang pernah disinggung juga tentang 25 nabi dan rasul, itu bukan sebagai pembatas, ya. Nabi dan rasul bukan hanya 25. Ternyata seperti yang kita dengar tadi dari hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Dzar. Kandungan yang ketiga dari iman terhadap para nabi dan rasul adalah tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan atau mempercayai berita-berita yang sahih dari mereka. Berita-berita yang sahih dari mereka. Nah, terutama dari Nabi Muhammad, dan itu sangat mungkin ya, karena kita sebagai umat beliau dan sabda-sabda beliau, kisah-kisah beliau diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab dan dengan sanad-sanad yang bisa dipelajari mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang palsu, bisa dipelajari. Sehingga untuk Nabi Muhammad alaihissalam kita bisa memilah mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Maka semua yang sahih harus kita percayai. Nah, ini sebagai konsekuensi daripada iman kita kepada Nabi dan Rasul, dan terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita beriman dengan beliau, maka kita pun wajib mengimani sabda-sabda beliau atau kisah-kisah tentang beliau yang sahih. Bagaimana dengan nabi-nabi sebelum beliau, rasul sebelum beliau, kisah-kisah mereka atau ucapan yang dinukilkan dari mereka? Nah, kalau ada yang jelas sahih, ya wajib kita percayai. Ya, kita percayai. Untuk bab amal itu urusan berikutnya, nanti ada penjelasannya. Kalau sekedar kita percaya tentang kisah mereka atau ucapan mereka, ya kita percaya, tapi dengan syarat memang sahih. Nah, bagaimana kita akan mengetahui kesahihan riwayat dari mereka atau kisah-kisah mereka? Nah, ini yang sulit ya. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh jarak antara kita dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Paling dekatnya Nabi Isa, itu yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah sekian lama, dan juga tidak ada apa sanad ya, karena sanad hadis itu kekhususan umat ini. Umat terdahulu tidak menjaga sanad, umat ini saja yang menjaga sanad. Sanad itu rantai para rawi, para periwayat, itu dijaga di umat ini sehingga diketahui ya mana riwayat yang benar, mana yang tidak. Tapi umat-umat terdahulu tidak menjaga sanad, sehingga mana ucapan Nabi Isa yang sahih sulit kita mau memastikan, mana ucapan Nabi Musa yang sahih sulit, apalagi yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi masalahnya adalah pada bab kesahihan riwayat dari mereka itu mungkin apa tidak diketahui. Kalau dengan sanad seperti yang tadi kita sebutkan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tapi kalau dengan berita dari Allah atau berita dari Nabi kita Muhammad, nah itu baru mungkin. Misalnya Allah menceritakan Musa berkata demikian, Musa kisahnya demikian. Oh, jelas harus kita percaya karena Allah yang mengabarkan. Atau Nabi Muhammad yang bercerita, Musa dulu begini, Isa dulu begini, Daud dulu begini, mengatakan seperti ini. Nah, beritanya dari Nabi Muhammad. Nah, ini bisa kita terima selama sanad kepada Nabi Muhammad dan juga sahih. Ya. Kalau sanad kepada Nabi Muhammad tidak sahih, ya jelas ya tidak benar juga. Artinya dalam arti kita tidak bisa mempercayainya. Nah, karenanya seperti yang pernah kita singgung juga, Nabi sendiri ketika dulu para sahabat ada yang membawa berita bahwa Bani Israel mengatakan demikian-demikian, Nabi sendiri mengatakan apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian percayai, jangan pula kalian mendustakan. Karena tadi kebenarannya belum bisa dipastikan benarkah berita dari mereka itu. Tidak seperti yang ada di umat ini, ada sanadnya bisa dipelajari. Kalau mereka tidak, maka Nabi katakan la tusaddiquhum, jangan kalian percaya, jangan pula kalian tukadzibuhum, mendustakan. Mau percaya sepenuhnya, jangan-jangan salah. Mau mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, ini pada berita yang mungkin benar, mungkin salah. Ya. Ini kembali kepada kandungan yang ketiga, yaitu terkait dengan iman kita kepada para nabi dan para rasul, adalah membenarkan yang sahih dari berita-berita mereka. Rabi' yang keempat, kandungan yang keempat adalah al-amal bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita dari mereka. Ya, ini konsekuensi daripada iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Ya. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan syariat nabi sebelumnya? Ya, tentu kita tidak ada kaitannya dengan syariat mereka. Ya. Bagaimana dengan syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Idris, syariat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim? Ya, tidak. Bagi kita umat ini, umat Nabi Muhammad, tidak ada sangkut paut dengan syariat-syariat mereka. Karena mereka diutus kepada umat mereka. Yang wajib menaati mereka ya umat mereka. Adapun kita menaati syariat rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ini kandungan yang keempat ya, terkait dengan iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya ya kita mengamalkan syariat yang beliau bawa. Wa huwa khatamuhum, yaitu penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mursal ila jami'in nas, yang diutus kepada seluruh manusia. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Wala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma, kemudian la yajidu fi anfusihim, mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka harajan mimma qadait, rasa berat dari apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan benar-benar. Ya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita selaku umat Nabi Muhammad SAW harus betul-betul menerima syariat beliau sepenuhnya, tidak ada rasa keberatan dengannya, betul-betul pasrah ya, mengikuti apa adanya. Dan kita tidak dikatakan beriman sampai kita berbuat seperti itu. Dalam awal ayat Allah sebut kenapa? La yu'minun, mereka tidak beriman, hatta, sehingga apa? Ya, sehingga melakukan seperti itu. Nah, bahkan di awal ayat ini Allah bersumpah, fala warabbik, Allah yang bersumpah dengan nama dirinya, fala warabbika. Jadi sumpah yang sangat besar, menunjukkan apa yang akan disebutkan perkara besar, yaitu bahwa orang-orang tidak dikatakan beriman sampai betul-betul menjadikan engkau sebagai hakim yakni Nabi Muhammad SAW sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Ya, kalau dulu di zaman itu ya prakteknya mereka datang kepada Nabi, kami punya masalah dengan fulan, apa keputusan Anda? Ketika Nabi tetapkan ya harus terima sepenuhnya. Ya. Tidak ada rasa keberatan. Itu prakteknya zaman Nabi begitu. Sekarang sudah meninggal beliau. Lalu bagaimana ya dengan tinggalan beliau, warisan beliau yaitu hadis. Dan tentunya sebelum itu Al-Qur'anul Karim. Ketika kita ada masalah kembali kepada Al-Qur'an, hadis, apa bimbingannya? Ketika kita telah mendapatkan dari keduanya bimbingan, ya harus kita terima sepenuhnya. Nah, itulah konsekuensi daripada iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jangan ada rasa keberatan. Ya, ayat ini kalau kita melihat kepada sababun nuzul terkait surat An-Nisa ini, pada perkara yang awalnya urusan-urusan duniawi, ya. Yaitu seorang Ansar bertikai dengan Zubair, seorang Muhajirin, ya, tentu dari kalangan Muhajirin yang kalau diurut-urut yang masih ada kerabat dengan Rasulullah. Apa perselisihan mereka? Urusan mengairi kebun, ya. Kebun Zubair terletak di atas kebun orang Ansar, sehingga ketika mengairi sawah atau mengairi kebun, maka urutannya ya yang di atas dulu, Zubair dulu. Setelah selesai baru pindah ke orang Ansar. Nah, begitu seterusnya ke kebun-kebun berikutnya. Ternyata ada masalah, orang Ansar merasa dia lebih berhak. Kemudian terjadi perselisihan dan datanglah mereka kepada Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada Zubair untuk mengairi sawahnya dulu sampai batas yang ditentukan, kemudian salurkan kepada orang Ansar itu. Ternyata orang Ansar ini tidak terima ketika itu, sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah keputusan ini karena dia adalah masih anak pamanmu, ya, masih saudara, masih kerabat?" Maka Nabi katakan kepada Zubair, "Ya Zubair, tetap tahan sampai engkau penuhi hakmu, ya, sampai ukuran sekian disebutkan dalam hadis Nabi, hatta balagha al-jidr, kalau enggak salah begitu kata beliau, ya, sampai di apa pangkal pohon-pohon kurma itu, kemudian baru alirkan kepada saudaramu Ansar." Nah, tidak lama kemudian turun ayat ini, ya, turun ayat ini yang ini menjadi teguran, ya. Oh, sikap seperti yang tadi disebutkan ini sikap yang sangat tidak dibenarkan, walaupun ini urusan awalnya urusan apa duniawi, tapi masalahnya bukan bab duniawinya, tapi kan masalahnya menerima keputusan Nabi itu bab iman, bab akidah. Seorang muslim harus sepenuhnya menerima apa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu bab tadi urusan sawah, ya kan, apalagi bab-bab yang lebih besar daripada itu, maka seorang muslim ya betul-betul harus menerima apa bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai konsekuensi iman kita kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, dan intinya kalau nabi-nabi yang lain ya itu tidak menjadi kewajiban kita, ya, kecuali yang dibenarkan, ya. Dalam arti mungkin ada syariat nabi terdahulu yang dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad dilanjutkan, ya, bisa. Seperti misalnya sunat, ya, khitan. Khitannya sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada khitan. Tapi di syariat ini juga dilakukan ya, karena dibenarkan dan dilanjutkan. Ya. Yang seperti itu ya berarti terus. Tapi yang tidak, ya tidak. Ya, beberapa syariat di umat terdahulu hanya tinggal cerita bagi kita, tidak dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad. Maka ya sudah, tidak, tidak kita amalkan. Wallahu a'lam. Sementara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.